Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'an. Wa ala al-musannif rahimahullah wa minha at-tasadduru qabla ta'ahul. Termasuk di antara perkara yang harus diwaspadai oleh penuntut ilmu adalah at-tasaddur, berusaha tampil sebelum at-ta'ahul, sebelum berusaha ahli di bidangnya, berusaha tampil sebelum berahli di bidangnya. Nah, tampil mengajar, tampil berdakwah sebelum dia ahli di bidangnya. Mimma yajibul hadharu minhu, termasuk diantara perkara yang wajib diwaspadai, an yatasaddara talibul ilmi, seorang penuntut ilmu berusaha tampil, qabla an yakuna ahlan litasaddur, sebelum dia menjadi ahli untuk bisa tampil. Kenapa? Li'annahu idza fa'ala dzalika, karena apabila dia melakukan itu, kana hadza dalilan ala umurin, maka ini merupakan tanda atas beberapa hal. Al-amrul awal, yang pertama, ijabuhu binafsih, ini menunjukkan dia takjub terhadap dirinya. Haitsu tasaddara wa huwa yara nafsahu 'alamal 'alam, di mana dia berusaha tampil sehingga dia menganggap dirinya orang yang paling berilmu. Nah, itu yang pertama. Orang yang tampil sebelum dia ahli di bidangnya menunjukkan orang ini memiliki sifat ujub terhadap dirinya. Dan kita ketahui bersama bahwa sifat ujub itu adalah hal yang membinasakan seseorang. Jangankan kita, para sahabat, idza ajabatkum kathratukum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah wa yaum Hunain, idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an, ketika jumlah kalian pada perang Hunain membuat kalian ujub, takjub, itu tidak berguna untuk kalian sedikit pun. Ini para sahabat, apalagi kita. Ya, jadi ini harus dijauhi. Yang kedua, tampil sebelum memiliki keahlian menunjukkan perkara yang kedua, yaitu anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi, bahwa hal itu menunjukkan dia tidak faqih wa ma'rifati lil umur, dan tidak mengetahui segala urusan, tidak memiliki ma'rifah, pengetahuan terhadap segala sesuatu. Naam, menunjukkan orang ini memiliki pemahaman yang kurang. Ya, jika suka tampil sebelum memiliki keahlian, berarti orang ini tidak memiliki pemahaman yang baik. Nah, kenapa? Li'anna idza tasaddara, karena apabila dia tampil, rubama yaqa'u fi amrin, boleh jadi dia terjatuh rubama menunjukkan makna kebanyakannya. Kebanyakannya dia terjatuh fi amrin, pada perkara la yastati'u al-khalas minhu. Dia kebanyakannya terjatuh pada perkara yang tidak mampu dia tangani. Tidak mampu dia tangani. In anna nas idza ra'awhu mutasaddiran, ketika orang-orang melihatnya tampil, awradu alaihi. Itu bersambung ya pada nuskhah cetakan Muassasah Syekh, itu salah, salah ketik, salah cetak. Sepertinya tidak ada spasinya. Awradu, awradu, ya ini mendatangkan. Ketika orang-orang melihatnya tampil, maka mereka akan awradu alaihi, akan mendatangkan kepadanya minal masail, permasalahan-permasalahan, mayubayyinu awarohu, yang membongkar, yang membongkar aibnya, ya, yang membongkar awarohu. Nah, yang membongkar aslinya, aslinya dia masih kurang, belum ahli di bidangnya, akan terbongkar, ya, ya kan, terbongkar. Nah, walaupun orang yang hati-hati, dia tidak akan tampil. Dia tidak akan tampil karena dia paham bahwa kalau dia tampil sebelum waktunya, suatu saat dia akan terbongkar aibnya, kekurangannya, ya, ketidakahliannya akan terbongkar. Baik, al-amru salif, perkara ketiga yang ditunjukkan, annahu idza tasaddara qabla an yata'ahhala lazimahu an yaqula 'ala Allah ma la ya'lamu, bahwa apabila dia tampil sebelum ahli di bidangnya, maka dia, maka hal itu akan, ya, akan mengharuskan dia, mengilzam dia, berkonsekuensi dia akan berucap, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini kelaziman ya. Kalau yang kedua tadi dilalah, yadullu ala, adapun ini lazimahu, ya, kelazimannya, akan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, sudah kita lewati pembahasan tentang masalah al-qawl ala Allah bila ilmin, ya. Itu apa, al-ifta bighair ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Nah, pada pembahasan berfatwa tanpa ilmu, bisa dilihat pembahasannya di sana. Kenapa? Li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduhu, karena umumnya orang yang demikian maksudnya, man kana hadha qasduhu, orang yang seperti ini maksudnya, annahu la yubali, dia tidak akan peduli. Ya, qasduhu apa tadi? At-tasaddur qabla an yata'ahhal. Orang yang memiliki maksud ini, dia umumnya dia tidak peduli, wa yujibu ala kulli ma su'ila, dan dia akan menjawab, akan menjawab setiap yang ditanyakan kepadanya, wa khatiru bidinihi wa biqaulihi ala Allah, dan dia akan jatuh pada masalah yang khatir, masalah yang bahaya. Naam, bidinihi, dengan agamanya dan dengan ucapannya atas Allah tanpa ilmu, dia akan jatuh pada perkara yang khatir, yang sangat berbahaya. Naam, jadi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba tampil sebelum ahli di bidangnya, karena ini akan menyeret dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini akan membahayakan agamanya. Al-amru rabi', yang keempat, an-nisan idza tasaddara, bahwa seorang apabila dia tampil, fa innahu fil ghalibi la yaqbalul haqq, maka dia pada umumnya tidak mau menerima kebenaran. Kembali lagi kepada masalah sebelumnya, menolak kebenaran, apa itu? Sombong, ya. Nah, sombong akan menyeret dia kepada sifat sombong. Taib, orang yang seperti ini keadaannya suka tampil sebelum ahli di bidangnya, golibnya memiliki sifat sombong. Liannahu yadhunnu bisafahihi, karena dia menyangka dengan kebodohannya. Nah, idza khada'a li ghairihi, bahwa apabila dia tunduk kepada orang lain, mau menerima pendapat orang lain, walau kana ma'ahu al-haq, walaupun orang lain itu bersamanya ada kebenaran, jika dia tunduk kepadanya, kan hada dalilan ala annahu laysa bi'alimin, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Jika dia mau tunduk, ini akan menunjukkan bahwa dia bukan orang yang berilmu. Naam, sifat sombong itu akan membuat dia merasa gengsi untuk menerima al-haq, untuk tunduk kepada orang lain, walaupun orang lain itu benar. Kenapa dia gengsi? Karena nanti akan membuka aslinya, ya, menyingkap aslinya kalau dia bukan orang yang berilmu. Ini bahayanya. Jadi ada empat hal yang disebutkan oleh Syekh di sini. Apabila seorang tampil sebelum ahli di bidangnya, itu menunjukkan empat hal yang tercela. Empat hal yang tercela. Yang pertama apa tadi? Ujub terhadap dirinya. Kemudian yang kedua menunjukkan tidak memiliki pemahaman yang baik. Yang ketiga berkata atas Allah tanpa ilmu, ini kelaziman, ya. Yang keempat menunjukkan dia memiliki sifat sombong. Baik. Meminha, terakhir di antara hal-hal yang harus diwaspadai adalah su'udzon, berburuk sangka. Wajib ala talibil ilm, maka wajib atas penuntut ilmu, al-hadaru min an yadhunna bi ghairihi dhannan sayyi'an, waspada agar tidak berprasangka terhadap orang lain dengan prasangka yang sayyi, prasangka yang buruk. Itu ayyakul, seperti dia berprasangka, lau lam yatasaddaq hada illa ria'an, orang ini tidak bersedekah kecuali karena ria. Ini prasangka yang buruk, harus dijauhi. Ada orang bersedekah muncul dalam benaknya, ah ini paling ria ini. Nah, lain milik at-talib hadas su'al illa ria'an, atau dia berprasangka lam yulqi at-talib, dia berprasangka kepada seorang talib yang mengajukan pertanyaan illa ria'an, dia tidak mengajukannya kecuali karena ria. Yu'raf annahu talib fahim, agar dikenal bahwa dia adalah talibun fahim, talib yang faham. Nah, ini semua prasangka-prasangka buruk. Orang bertanya kan bagus. Kenapa kita seudol sama teman kita? Ya, ah itu paling riya itu. Mau dikatakan faham. Ya. Jangan seperti itu. Ada orang berbuat baik, ada orang melakukan hal yang positif, selalu saja muncul prasangka buruk. Enggak boleh seperti itu. Nah, itu sifat orang-orang munafik. Syekh rahimahullah menyebutkan setelahnya, وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة, dan adalah orang-orang munafik apabila ada dari kalangan orang-orang yang beriman yang bersedekah, ya, datang memberikan sedekah, in kanat katsiratan, jika sedekah itu jumlahnya banyak, qalu, orang-orang munafik mengatakan muroin, ini paling riya. Ya, orang yang riya dalam sedekahnya. Ini tuduhan orang munafik. Wa idza kanat qalilatan, dan apabila sedikit jumlah sedekah itu sedikit, qalu, mereka mengatakan innallaha ghaniyyun an sadaqati hada, sungguh Allah tidak butuh sedekahnya orang ini, sedekahnya sedikit. Jadi tidak pernah benar, ya, sedekah banyak dituduh riya. Sedekah sedikit dituduh enggak ada gunanya sedekah sedikit. Tidak ada yang benar dalam pandangan orang-orang munafik. Ini kenapa? Karena dibangun di atas su'udzon. Ini sifat orang munafik. Harus dijauhi. Allah mengatakan tentang mereka kama qala Allah anhum alladziina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Orang-orang yang mencela, yakni orang-orang munafik yang mencela al-mutawwi'in, orang-orang yang sukarela memberikan secara sukarela minal mu'min dari kalangan orang yang beriman fi shadaqat, yang bersedekah secara sukarela. Al-mutawwi'in artinya apa? Sukarela. Orang yang sukarela. Walladziina la yajiduna, dan mencela orang-orang yang tidak mendapatkan illa juhdahum, kecuali sekedar kesanggupan mereka. Nah, kalau tadi banyak sukarela, dia berikan banyak, ini illa juhdahum, sekedar kesanggupan, bagi sedikit. Fayaskharuna minhum. Maka orang-orang munafik, ya, na'am mencela mereka. Sakhirallahu, mencela menghina mereka. Sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala membalas penghinaan mereka, dan bagi mereka azab yang alim, azab yang pedih. Nah, itu sifat orang munafik, ya, harus dijauhi su'udzon. Syekh kemudian memperingatkan fa iyyaka wasu'udzon, hendaknya engkau berhati-hati dari berprasangka buruk biman dhahiruhu al-adalah, terhadap orang yang zahirnya, lahiriahnya memiliki keistiqomahan. Orangnya istiqomah, jangan su'udzon terhadap orang yang istiqomah lahiriahnya, ya. Nah, kita tidak bisa mengetahui isi hati seorang, kita hanya bisa menilai seorang dari zahirnya. Jika dia istiqomah, maka husnudzon sama saudaranya, jangan su'udzon. Su'udzon bisa jika ada sebab-sebabnya, ya. Nanti akan disebutkan. Baik. Wala farqa baina an tadhunna dhannan sayyi'an bi muallimika aw bi zamilika. Tidak ada bedanya kamu berprasangka buruk terhadap gurumu atau terhadap temanmu, sama. Ya, tidak boleh dilakukan baik terhadap guru maupun terhadap teman. Bainal wajiba ihsanudzon, karena sesungguhnya yang wajib itu adalah berprasangka baik. Nah, biman zahiruhu al-adalah, terhadap orang yang lahiriahnya lurus istiqomah. Amma man zahiruhu ghairul adalah, adapun orang yang lahiriahnya tidak istiqomah, ya, tidak lurus. Fala haraja an yakuna fi nafsika su'udzonnim bihi, maka tidak mengapa dalam dirimu muncul prasangka buruk. Ya, ada santri yang lahiriahnya suka usil, ya. Lahiriahnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Enggak apa-apa kita su'udzon sama dia. Karena lahiriahnya memang seperti itu. Ada mungkin kita su'udzon sama yang rajin-rajin, yang masya Allah ibadahnya luar biasa, prestasinya di kelas luar biasa, adabnya, akhlaknya. Enggak boleh su'udzon sama orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang nakal, yang jelek, yang suka melanggar, enggak apa-apa su'udzon. Karena zahirnya memang seperti itu. La haraj, kata Syekh. Tidak mengapa. Lakin tetapi subhanallah, ya, ma'a dzalika, bersamaan dengan bolehnya hal tersebut, 'alaika an tatahaqqaqa. Wajib atasmu melakukan tahqiq. Ya, jadi ada bagian tahqiq. Biasanya pengurus diminta tolong, coba ditahqiq. Ya. Ditahqiq, ditelusuri. Nah, apa benar terjadi demikian seperti itu? Ada prosesnya, prosedurnya. Kita tidak langsung main menghukumi keluar. Ini itu enggak, ada proses. Pasti sudah melalui proses, ya. Dipahami? Nah, jadi terhadap orang yang zahirnya tidak ada lah, tetap ditahqiq. Ya. Hatta yazula ma fi nafsika, hingga hilang sesuatu yang ada dalam dirimu min hadal wahmi, dari waham ini, keraguan ini. Waham apa artinya? Waham itu idraku syai' apa? Antum tadi yang baca idraku syai' ma'adidi idrajih, berarti dia marjuh. Waham itu ya pengetahuan kita terhadap sesuatu ala sabili al-marjuh. Marjuh 40 60. Ya. 40 kalau dipersentasekan. Naam. Waham. Ada keraguan-keraguan yang bersifat apa? Tidak yakin ya. Keraguan yang ragunya lebih banyak daripada yakinnya. Naam. Kita ragu terhadap seorang ini orang bagaimana ini? Ya, keadaannya. Kita ragu dan keraguan kita persentasenya kecil ya. Taib. Nah, kita menebak orang ini, menebak tentang keadaannya, kita ragu. Pengetahuan kita tentang apa keadaannya 40%, tidak 100% bisa memastikan, hanya 40% itu waham. Baik. Jadi tetap harus ada proses tahqiq ya, ditelusuri. Ya, dicari kebenarannya. Dipahami? Jangan mengedepankan suudzon saja, walaupun zahirnya memang tidak lurus orang ini, tetap ditahqiq. Nah, kenapa lian da ba'dun nas qad yusi'udz-dhanna bi syakhsin ma? Karena sebagian orang terkadang berburuk sangka terhadap seseorang, siapa saja, syakhsin ma, ya. Bina'an 'ala wahmin kadhibin la haqiqata lahu, dibangun di atas prasangka yang dusta yang tidak ada kebenarannya. La asas lahu minas shihah. Hanya berdasar prasangka belaka, dan itu kadzib, prasangka yang tidak benar. Nah, tetap harus ditahqiq. Tadi kan 40%, ini waham. Supaya naik menjadi 100% ditahqiq. Apa benar dia melakukan ini dan itu, ditahqiq. Tadinya 40%, kita udah ragu ini orang enggak benar kayaknya ini. Jangan-jangan ini yang pelakunya. Ya sudah dipanggil aja, ditahqiq, ditelusuri, dicari saksi-saksinya. Ya, bukti-buktinya dikumpulkan sehingga menjadi 100%. Nah, kalau seperti itu sudah muhakkak namanya, sudah ditahqiq. Tetap harus ditahqiq. Baik. Nah, kembali kepada masalah, maka wajib, yang wajib kata Syekh, fal wajib bila asatadzan nabi syahsin, yang wajib apabila engkau berburuk sangka kepada seorang, sawa'un min talabatil ilm, sama saja apakah dari kalangan para penuntut ilmu, au ghairihim, atau selain mereka, hatta orang awam, ya. Al wajib antam turahal hunaka qara'in, yang wajib adalah engkau melihat apakah di sana ada qara'in, jama dari qarina, ada indikasi-indikasi wadhiha yang jelas. Jadi indikasinya harus jelas ya. Harus jelas bukti-buktinya. Tasughulaka su'udzon, yang membolehkan bagimu berprasangka buruk, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Jadi kalau ada qara'in wadhiha, di garis bawahi kata ini, ada indikasi-indikasi yang jelas, maka tidak mengapa su'udzon. Naam. Difahami? Jadi anak ulang kembali, buruk sangka, berburuk sangka pada asalnya tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Dibolehkan jika ada qara'in wadhiha, indikasi-indikasi yang jelas. Tidak mengapa su'udzon. Ya, pada keadaan seperti itu. Amma idza kana mujarrada awham, adapun jika hal tersebut sekedar waham saja ya, sekedar keraguan yang tidak berdasar ya, fa innahu la yahillu laka an tusi'a dhanna, maka tidak halal, ingat, tidak halal berprasangka buruk bi muslimin zahiruhu al adalah dengan seorang muslim yang zahirnya apa? Al-adalah. Zahirnya dia istiqomah. Nah, apa dalilnya boleh berprasangka buruk pada sebagian keadaan? Tidak dilarang semua prasangka buruk. Boleh berprasangka buruk pada sebagian keadaan. Dalilnya Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann. Apa kata Allah? Katsiran minadh-dhann, banyak dari prasangka buruk. Berarti ada sebagian prasangka buruk yang dibolehkan, yang tidak dilarang. Dipahami? Kata katsiran bermakna apa? Ada sebagian yang tidak mengapa, tidak dilarang. Iya. Paham enggak kata katsiran? Bukan semuanya yang disuruh untuk dijauhi. Yang diperintahkan untuk dijauhi adalah kebanyakannya, bukan semuanya. Syekh Utsaimin menyebutkan sisi pendalilan. Lam yakul kulludzon. Ini salah, ini salah cetakan pada terbitan Muassasah Syekh ya. Berarti kan, dan kebanyakan itu yang kita pegang ya. Diperbaiki. Bukan karena di situ, tapi kul. Ya. Anda lihat pada cetakan yang lain tadi. Dengan kul. Lam yakul, Allah tidak mengatakan kulludzon, semua prasangka, tidak. Tetapi kebanyakan, bukan semuanya. Kenapa? Karena ba'dudzunun laha aslun walaha mubarrirun. Karena sebagian prasangka memiliki dasar, ada dasarnya. Ya, ada mubarrirnya. Ada alasannya. Nah, kenapa kita berprasangka yang tidak-tidak kepada sebagian thalabah? Ada dasar. Ada alasan. Apa tadi alasannya? Qara'in wadhiha, ada indikasi-indikasi yang jelas. Difahami? Jadi jangan antum tuduh ustadznya, mudarrisnya, pengurusnya, su'udzon terus sama kita. Pasti ada qara'in wadhiha yang ada pada diri antum. Ada aslunya, jadi garis bawah ini tadi. Aslun, mubarrir, qara'in wadhiha, itu semakna. Indikasi-indikasi, tanda-tanda yang jelas. Tayyib. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Allah mengatakan sesungguhnya sebagian prasangka dosa. Sebagian, Allah tidak mengatakan semuanya. Difahami? Walaysa kulludzon. Ya, walaysa kulludzon, dan bukan semua prasangka. Fadzannu alladhi yahsulu fihi al'udwan. Lalu prasangka apakah yang menimbulkan dosa? Syekh menjelaskan prasangka yang menghasilkan permusuhan alal ghair terhadap orang lain, la syakka annahu itsmun. Tidak diragukan lagi itu dosa. Oke, al-ghadzan alladzi la mustanada lahu, demikian pula prasangka yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki apa? Sandaran, sebab. Wa ma idza kana lahu mustanad, adapun jika memiliki sandaran, memiliki sebab, fala ba'sa an tadhunna dhanna sayyi', maka tidak mengapa engkau berburuk sangka, bihasabil qara'ini wal adillah, sesuai dengan indikasi-indikasi dan bukti-bukti, ya, dalil-dalil. Naam, yakni bukti-bukti yang ada. Baik. Nah, tinggal satu paragraf kita selesaikan, dan mungkin ini pertemuan terakhir sebelum kita Idul Adha ya, karena pekan depan itu, pekan depan hari apa? Hari Rabu, malam Kamis, malam Lebaran. Kemungkinannya kita puasa. Bukan kemungkinannya. Hah? Sudah jelas ya? Tanggal berapa hari ini? Ini malam berapa? 3 Zulhijjah. Jadi insyaallah di situ kita puasa Arafah. Ya. Pada maghrib biasanya apa? Asya, ya. Pada maghrib. Kalau puasa biasanya pada maghrib langsung makan malam. Ya, kita selesaikan saja ya. Nah. Lidalika dan taib. Lidalika karena itulah yang bagi lil insan sepantasnya bagi seseorang an yunazzila nafsahu manzilataha. Memposisikan dirinya pada posisinya, kedudukannya. Wa alla yudannisaha bil aqdar, dan jangan dia mengotori jiwanya dengan kotoran-kotoran termasuk su'dzon. Ya, itu kotoran jiwa. Bersihkan dari kotoran-kotoran itu. Nah. Qad aflaha? Man zakkaha? Di antara bentuk tazkiyatun nufus menghindari su'dzon yang tidak memiliki dasar. Wa yuhadhdhiru hadhihi al-akhta', dan berhati-hati, dan berhati-hati dari kesalahan-kesalahan ini, mimma taqaddam, dari yang telah disebutkan. Ada berapa semua? Al-akhta', ada berapa akhta'? Coba, yang pertama hasad, yang kedua berfatwa tanpa ilmu, yang ketiga sifat sombong, yang keempat sifat fanatik, yang kelima tampil sebelum ahli di bidangnya. Enam. Jadi waspadai kesalahan-kesalahan ini. Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu, li'anna talibal ilmi syarafu syarafahu Allah, Allah Subhanahu wa taala muliakan bil ilmi, dengan ilmu, wa ja'alahu uswatan wa qudwatan, dan Allah menjadikannya sebagai teladan, ya, contoh yang baik. Enam. Jadikan sebagai panutan, teladan. Jadi antum harus berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menghindari hal-hal yang bisa merusak ya kemuliaan diri antum. Hatta annallaha radda umura an-nas indal iskali ilal ulama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan urusan manusia ketika ada problem-problem ilal ulama, kepada para ulama. Jadi jaga kemuliaan antum dengan menjauhi al-akhta yang telah kita bahas ya. Termasuk menjaga adab akhlak, sudah sering disampaikan, antum seorang talib penuntut ilmu di pondok pesantren, bukan preman yang ada di pasar. Sering sekali diulang-ulang itu. Ya. Jaga kemuliaannya, jaga iffahnya, jaga kehormatannya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, harus terbedakan dengan selainnya. Nah, di antara kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan urusan manusia kepada para ulama. Faqala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Waqala ta'ala wa idza ja'ahum amrun, dan apabila datang kepada mereka urusan minal amni awil khaufi, dari keamanan atau rasa takut, ada ubih, mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, dan seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulul amri dari mereka, la alimahul ladina yastanbidunahu minhum. Maka tentulah orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya dari mereka. Naam, dari ulul amri. Ulul amri di sini sudah pernah dibahas juga ya, kalau tidak salah majelis umum ba'dal maghrib juga ya, dan di kesempatan-kesempatan lain, yaitu umara dan ulama. Jadi Allah mengembalikan urusan manusia kepada para ulama berdasarkan penunjukan dua ayat ini. Jelas? Falhasil, maka kesimpulannya, annaka ya talibal ilmi muhtaram, engkau wahai seorang penuntut ilmu muhtaram, memiliki kemuliaan ya, muhtaram, dimuliakan. Nah, jaga kemuliaan itu ya, muhtaram, dimuliakan. Fala tunzil nafs, fala tunazzil, fala tanzilu bi nafsika, fala tanzilu bi nafsika, karena ada ba di situ, maka kita baca apa, baca tanpa mutaaddi, karena ada ba yang mentaaddinya, membuatnya mutaaddi. Fala tanzil bi nafsika, maka jangan engkau menempatkan dirimu ila sahatid dhulli wadhi'ah, ya, menempatkan dirimu pada tempat kehinaan. Nah, pada tempat hina. Jangan seperti preman di pasar. Ya. Orang mulia berusaha menjaga kemuliaannya, kehormatan dirinya. Kalau antum suka teriak-teriak, hah? Suka melakukan hal-hal yang merusak muru'ah, kehormatan seorang penuntut ilmu yang Allah muliakan, maka itu sama saja apa? Menempatkan diri sendiri kepada tempat yang hina. Jangan seperti preman di pasar. Nah, difahami, calon-calon ulama harus bersikap seperti ulama, kan begitu. Jangan menempatkan dirinya di tempat yang hina. Balkun kama yang bagi antakun, maka hendaknya engkau bersikap ya sebagaimana semestinya engkau bersikap. Taib Allah alam, selesai bab yang ketiga. Bab yang ketiga apa? Apa bab yang ketiga yang sudah selesai ini? Apa? Cara-cara menghasilkan ilmu dan saran kesalahan yang wajib diwaspadai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Pada pertemuan yang akan datang, yaitu malam apa? Malam Kamis, ba'da apa ini? Coba Lebaran hari Kamis, hari Tasyrik sampai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu mungkin libur, wallahu alam, nah, belum tahu. Ya, mungkin 2 pekan kita libur ya. 2 pekan. Ya. Pekan depan karena puasa Arafah. Pekan depannya mungkin masih libur. Setelah hari-hari Tasyrik mungkin masih libur, wallahu alam. Kita tunggu saja pengumumannya. Baik, al-bab ar-rabi tentang kitab-kitab penuntut ilmu dan fatwa-fatwa seputar ilmu dan faidah-faidahnya dan kita pelajari pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, wa ila huna subhanakallahumma wa hamdika.